Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita kembali bisa melakukan ta'lim di tempat ini, masih dengan kitab yang sama, Lamudiril Mansur, sampai pada nomor yang keberapa? 416. Sudah selesai itu ya. Qala Hisham ibn Urwah rahimahullah. Nomor ke-417. Berkata Hisham ibn Urwah rahimahullah ta'ala, kana al-Hasan wa ibn Sirin yaqulan. Dulu al-Imam al-Hasan al-Basri, seorang ulama di zaman tabi'in, demikian pula dengan ulama Muhammad ibn Sirin, juga beliau di kalangan para tabi'in, beliau berdua mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa'i wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Janganlah kalian bermajlis bersama ahlul ahwa', dan janganlah kalian berdebat bersama mereka, dan janganlah kalian mendengar dari mereka. Isinilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tindakan penyelamatan dari bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah adalah dengan menjauhi mereka. Jangan sampai telinga kita dimasuki oleh ucapan-ucapan mereka. Karena masuknya ucapan ahlul bid'ah ke telinga kita, itu bisa merubah akidah kita, bisa merubah manhaj kita, bisa merubah iman dan taqwa kita. Sudah kita lewati, wa ahlul bid'ah adalah orang-orang yang sesat. Nabi kita mengatakan dalam beberapa riwayat, di antaranya beliau mengatakan, wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru dalam urusan beragama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena segala perkara baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Kemudian beliau memberikan sebab, memberikan tahu kepada kita sebab-sebab mengapa harus berhati-hati dari bid'ah itu. Beliau mengatakan, karena semua bid'ah adalah dolalah. Dolalah itu berarti tidak di atas siratal mustaqim. Dolalah itu berarti Anda berbeda dengan Rasul. Dolalah itu berarti Anda dimurkai oleh Allah. Ini dolalah, konsekuensi dari kesesatan itu. Nabi kita memberitahukan kepada kita secara mutlak. Mutlak itu berarti semuanya, tanpa pengecualian. Itu namanya mutlak, tanpa pengecualian. Oh, semua yang bid'ah adalah pasti dolalah, sesat. Konsekuensi dari kesesatan adalah annar, neraka. Dan itu Nabi mengatakan, wa kulla dhalalatin finnar. Apakah kita tidak berhati-hati dari penyebab-penyebab yang bisa menjerumuskan kita kepada neraka? Apa kita akan tetap bergaul sama mereka, padahal Nabi telah memperingatkan dari bahaya mereka? Ujung dari bahaya mereka adalah neraka, di mana kesesatan itu terjadi di dunia, sesat dalam agama, sesat dalam akidah, sesat dalam ibadah, Karena bid'ah ujungnya Nabi mengatakan binar. Itu ujung yang paling ujung. Dan itu yang paling mengerikan. Dan ini adalah peringatan dari Nabi Rasulullah SAW. Maka tindakan penyelamatan kita dari bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah agar kita jangan terseret pada neraka adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Dan juga Al-Imam Muhammad Ibn Sirin adalah Pak, la tujalisu ahlul ahwa. Jangan kalian duduk bersama ahlul ahwa. Kalau Anda tidak percaya, silakan. Saya bukan perintah, silakan. Kalau Anda tidak percaya dengan siapa, tidur di hadapan ahlul bid'ah. Nanti saya akan tanya bagaimana kabarmu. Kamu akan bingung. Karena engkau tidak bisa membantah ahlul bid'ah. Engkau dalam keadaan ragu. Engkau akan terombang-ambing. Dan tidak ada kejelasan. Karena untuk membantah ahlul bid'ah itu butuh ilmu. Dan duduk dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu pandai dalam mengolah bahasa. Mengolah materi. Sudah banyak korban orang-orang yang dulu nampak. Kemudian dia salah pergaulan, tidak mengindahkan peringatan para ulama. Beliau ni kaum muslimin, kibar ulama, bukan di zaman sekarang, bukan zaman kemarin atau zamannya kemarin, ini zamannya tabi'in setelah para sahabat Nabi. Di mana di zaman itu muncul bid'ah-bid'ah besar seperti bid'ahnya Asy'ariyah yang dibawa Abu Musa Abdul Hasan Asy'ari, yang dibawa oleh Imam dibawa oleh Al-Imtihabah Abul Hasan Al-Ashari dan juga temannya Abu Mas'ud Maturidi dan yang lainnya. Banyak sekali bid'ah di waktu itu muncul. Beliau orang yang paling berpengalaman. Beliau sudah tua dalam perkara ilmu dan dakwah. Beliau seorang yang sangat-sangat kuat dalam ilmunya. Ulama setelahnya adalah muridnya Muhammad Ibn Sirin. Ulama setelahnya kalibr Imam Malik, Imam Ahmad. Ini dibawa jauh dari Imam Al-Hasan Basri. Toh beliau sudah mengingatkan kepada kita. Jangan kau duduk bersama mereka. Jangan pula kau berjidal dengan mereka. Jangan pula kau mendengar dari mereka. Ini nasihat. Barang siapa yang mendengarkan nasihat ini, maka dia akan selamat. Tapi barang siapa yang tidak mendengarkan nasihat ini, maka dia akan dhalla wabtada. Dia akan sesat dan dia akan membuat bid'ah atau mengamalkan hal-hal yang bid'ah tanpa merasa dia telah jatuh pada kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Ayyub rahimahullahu ta'ala, nomor yang berikutnya. Ru'ani Sa'id bin Jubair. Jalastu ila Talq ibn Hubayb atau Habib. Faqala li alam araka jalasta ila Talq ibn Hubayb. La tujalisannahu. Qala Ayyub. وما شاورته في ذلك ولكن يحق للرجل المسلم أن رأى إذا رأى من أخي شيئا يقرأه أينصحه. Berkata Imam Ayyub rahimahullah ta'ala, beliau berjumpa dengan seorang alim Sa'id bin Jubair. Aku pernah, yakni Sa'id bin Jubair pernah melihatku, lihat Ayyub duduk di hadapan seorang yang bernama Talq bin Hubayb. Faqala li, maka beliau mengingatkan kepada, mengingatkan akan bahaya orang tersebut, diingatkan. Dan ini termasuk libat nasihat. Ada seorang duduk di depan al-bid'ah atau orang yang membawa syubhat, diingatkan. Jangan kau duduk di sana. Jangan engkau duduk di sana. Perhatikan kalimat dari beliau. Dari Sa'id bin Jubair kepada Imam Ayyub Sakhtiyan. La tujalisannahu alam araka, apakah aku alam araka, aku pernah melihatmu duduk di depan seorang yang bernama Talq bin Hubayb. Maka aku nasihatkan kepadamu saudaraku, la tujalisannahu, jangan engkau duduk sekali lagi dengan dia. Nasihat ya kaum muslimin. langsung diberikan kepada saudara kita. Jangan kau duduk di hadapan dia, karena dia orang yang memiliki masalah dalam hal ini, dalam hal ini, dalam hal ini. Diterangkan permasalahannya. Maka Imam Ayyub pun menerima nasihat tersebut. Beliau mengatakan, sungguh seorang muslim ketika melihat saudaranya sama muslim melakukan sebuah hal yang mungkar, maka dia sangat berhak menasihatinya. Sangat layak dinasihati. Ditegur, diingatkan. Di antara bentuk nasihat kaum muslimin yang dimaukan dalam bab ini, nasihat itu banyak. Nasihat untuk takwa, nasihat untuk beriman, nasihat untuk berbuat kebaikan, nasihat untuk macam-macam nasihat. Di antara nasihat yang dicontohkan oleh para salaf adalah mengingatkan orang agar jangan duduk di depan ahli bid'ah. Langsung diberikan kepada dia. La tujalisan nahu. Jangan kau duduk dengannya lagi. Dengan siapa? Dengan dia. Kenapa? Karena dia begini dan begini dan begini. Yang seperti ini adalah tindakan para salaf. Bukan dalam rangka memecah belah umat atau menyebarkan ujaran kebencian. Ya, ada beberapa orang ujaran kebencian. Ujaran itu apa sih, Pak? Ujaran kan ujarku, berarti bahasa Jawa apa ya? Bukan dalam rangka menyebarkan kata-kata kebencian, bukan menyebarkan perpecahan. Karena memang muslimin harus diselamatkan dari kesesatan. Itu penyebabnya. Itu dasar tindakan ini. Muslimin harus dijaga, dilindungi dari mereka-mereka yang menyebarkan kesesatan. Di mana kita tahu betul bahwa dia adalah orang yang sesat. Dia menyebarkan kebatilan, kebid'ahan, kekufuran, kesyirikan, pemahaman yang menyimpang. Maka saudara kita yang duduk di sana dan kita kenal, kita ingatkan supaya jangan duduk di sana. Ini bukan memecah belah umat, memang harus dipecah. Antara yang hak dengan yang batil harus dipisah. Di antara nama Al-Qur'an adalah Al-Furqan. Al-Furqan artinya apa? Pembeda. Pemecah bahasa lainnya. Pemisah. Al-Fariq. Yafruq. Supaya berpisah, supaya bercerai, supaya berapa lagi? Berpecah. Ini bahasa Al-Fariq. Al-Furqan dari dengan wajan Furqan. Fa'lan. Itu isi Al-Quran. Menerangkan mana yang tauhid, mana yang syirik. Harus dipisah. Jangan mengatakan demi persatuan maka dicampur. Yang ahli tauhid dengan yang musyrik dicampur. Demi persatuan, ya tidak. Wahai kaum muslimin, salah Anda dalam pemahaman persatuan. Ini dia. Ya. Dalam memahami persatuan yang sunnah dengan yang bid'ah, yang bid'ah disatukan. Salah. Harus dipisah. Sehingga nyata mana yang hak, mana yang batil. Dan muslimin diperintahkan memegang yang sunnah. Dan diperingatkan dari bahaya bid'ah. Memang harus seperti itu. Bisa dipahami hadirin? Iya. Ini perihal agama. Ada yang hak. Dan juga ada yang batil ketika menyimpang dari al-haq. Apalagi kecuali dia pasti batil. Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Apalagi selain al-haq yang dibawa oleh Rasul. Kecuali pasti selain itu adalah apa? Sesat. Apakah akan dicampur antara hak dan batil? Ahlul hak dan ahlul batil dicampur menjadi satu? Ya kalau itu jenis makanan, Pak. Ya, baik mungkin jadinya sebuah mendoan ramuan dari apa sih, Pak? Kesuen, Pak. Enggak usah dijawab. Ya, membuat es buah apa? Enak, ada yang sedikit manis, ada yang buah ini, buah itu. Silakan makanan. Karena saya pernah mendengar dalil mereka dalam membolehkan berpecah dalam makanan. Aneh. Seorang dai mengatakan, kalau semuanya harus satu, itu gak enak malah. Masa semuanya harus manis toh? Dia gak enak. Harus ada yang asin, ada asem, ada yang manis, ada yang pedas, ada yang ini, itu. Kemudian diracik dari satu, jadilah makanan gulai kambing. atau gulai ini, atau yaitu makanan, Mas. Allah ciptakan macam-macam untuk kalian ramu jadi makanan yang enak. Loh, kalau dalam beragama, dalam beragama kalau Anda mengatakan semuanya benar, semuanya hak, semuanya akan masuk dalam surga, dan yang nerakanya sepi. Ini mudah. Neraka sepi. Artinya neraka itu kebanyakan manusia masuk dalam an-nar bahkan. Hada wefan. Aneh mereka. Tidak punya dalil Al-Quran dan tidak pula dalil dalam ayat atau hadis. Mereka pakai dalil akal. Di antaranya dalil makanan tadi, Pak. Ya, sehingga perpecahan itu sebuah hal yang baik asal kita bisa meramu jadi satu. Oh, seperti makanan gulai kambing tadi, Pak. Ini batil. Harus dipisah antara hak dan antara yang batil. Harus ditahzir. Berikan peringatan kaum muslimin agar jangan duduk bersama ahlul batil. Qala Ali bin Khalid. Qala Aliun ibn Abi Khalidin rahimahullahu ta'ala. Qultu li Ahmada, ya'ni ibn Hanbal. Aku pernah berkata kepada Imam Ahmad, bertanya kepada beliau, mengabarkan sebuah kisah. Bagaimana pendapatmu Imam Ahmad tentang hal ini? In hadha syekha, di syekhin hadra ma'ana, huwa jari, wa qad nuhituhu an rajulin, wa yuhibbu ayasma qawlaka fi, harith al-qasir, ya'ni al-harith al-muhasibi, wa kunta ra'aytani ma'ahu, مدسنين كثيرة فقلت لي لا تجالسه ولا تكلمه فلم أكلمه حتى الساعة وهذا الشيخ يجالسه فما تقول فيه فرأيت أحمد قد احمر قد احمر لونه وانتفقت أوداجه وعيناه وما رأيته هكذا قط ثم جعل ينتفض ويقول ذاك فعل الله به وفعل أو فعل الله بي وفعل ليس يعرف ذلك إلا من خبره وعرفه أو عرفه أويه ذاك لا يعرف إلا من خبره عرفه ذلك جالسه المغازل ويقوب فلان فأخرجهم إلى رأي جهنم هلقوا بسببه panjang jawaban dia. Aku pernah berkata kepada Imam Ahmad, antum pahami kisahnya, yang berkata siapa? Seorang yang bernama Ali ibni Abi Khalid. Aku pernah berkata kepada Imam Ahmad, sesungguhnya orang tua ini yang hadir sekarang ini di dekat kita ini, dikisahkan kepada Imam Ahmad ada orang hadir di tempat ini oleh Imam Ahmad. Nah, orang ini aku telah melarangnya agar jangan duduk di majlisnya Harith al-Muhasibi. Harith al-Muhasibi muridnya Husain Karabisi yang membawa faham Al-Quran makhluk. Ini Harith al-Muhasibi, ya, ahli bid'ah yang memiliki pemahaman Mu'tazilah, yang dia ini terjangkiti penyakit Jahm ibn Safwan, penyakit Jahmiyah, menolak Allah memiliki sifat kalam. Ini yang bernama siapa? Harith al-Muhasibi. Aku melarang orang ini, Imam Ahmad, agar jangan duduk di hadapan Harith al-Muhasibi. Tetapi dia enggak mau mendengarkan ucapanku. Dia ini mau mendengar ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Paham kisahnya? Ya. Wayahib ayasma qawlaka. Orang ini ingin mendengar langsung darimu tentang Harith al-Qasir, yani Harith al-Muhasib. Wa kunta ra'aytani, dan engkau Imam Ahmad pernah melihatku duduk bersama Muhasibi ini, aku, yakni Ali bin Abi Khalid, sang pengisah, aku dulu pernah duduk di hadapan Al-Harith Al-Muhasibi Al-Bid'ah ini. Tetapi engkau melarangku dari semenjak 20 atau mundur sini kathira, beberapa tahun silam. Bukan 20 tapi beberapa tahun silam. Fakultali satu jelis. Engkau Imam Ahmad apinya betul. Sekian tahun silam. Engkau menasihatkan kepadaku agar jangan duduk di hadapan Harith Al-Muhasibi. Dan jangan berbicara dengannya. Falam ukallimu hatta sya'ah. Aku Imam Ahmad, dari semenjak engkau memberitahukan aku tentang hal itu, jangan duduk dengan Al-Harith Al-Muhasibi. Jangan bicara dengannya. Maka dari semenjak itu, sampai saat ini, aku tidak pernah lagi duduk di hadapannya, dan tidak pernah lagi berbicara dengannya. Kisahnya seperti itu. Orang ini, aku beritahukan bahayanya Harith Al-Muhasibi, tapi ngeyel. Ngeyel. Dia ingin dengar langsung darimu, Imam Ahmad. Sampai sini bisa diikuti kisahnya? Aywa. Wahadai syekhi jalisuh. Syekhi yang tua ini, orang tua ini, duduk di hadapan Harith Al-Muhasibi. Sama datakul fi, apa yang kau ucapkan tentangnya? Pertanyaannya, apa yang kau ucapkan tentang Harith Al-Muhasibi? Agar orang tua ini tahu untuk jangan duduk bermajlis dengan al-bid'ah yang bernama Harith Al-Muhasibi. Faro'aitu, maka beliau memisahkan apa jawaban Imam Ahmad. Faro'aitu Ahmad. Aku melihat Imam Ahmad. Kadih marra launuhu, telah memerah muka beliau. Menunjukkan apa? Marah. Wattafaqat audajuhu wainah. Dan telah membengkak urat leher beliau dan kedua mata beliau. Di sini kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Anda perhatikan, Imam Ahmad bukan marah kepada hadirin. Imam Ahmad marah kepada al-bid'ah al-harith al-muhasibi. Orang ini menyebarkan kebatilan sampai banyak korbannya. Sama orang tua ini di antara korbannya. Marah kepada. Marah kepada al-bid'ah adalah marah yang syar'i. Tapi tentunya tidak sembarangan dalam melampiaskannya. Tidak langsung main plak-plak. Bukan ya kaum muslimin. Marah yang paling wajib adalah marah dalam hati. Untuk kemudian dibuktikan dengan kita menjauhinya dan tidak memperbanyak jumlah mereka. Dan tidak juga mendukung mereka. Karena kita benci. Imam Ahmad mempraktekkan itu. Mendengar nama Husain Al-Qarabisi. Ini musuh ini. Aduh. Topal bid'ah zamannya. Memiliki murid Husain Al-Qarabisi. Ya, ini orang ini. Bisa difahami hadirin. Wa mar'aitu hakadha qat. Aku belum pernah melihat yang seperti juga. Thumma jalan tafidu wa yakul. Dan beliau setelah tertunduk, kemudian beliau berbicara. Zaka hal itu. Ya, Allah telah berbuat seperti itu. Fa'alallahu bihi wa fa'al. Sebuah doa Allah. Semoga Allah menghancurkannya. Allah menghancurkan al-bid'ah. Allah menghancurkan mereka. Tidaklah diketahui al-bid'ah itu kecuali dari beritanya dan dari siapa yang tahu tentangnya. Jadi al-bid'ah kaum muslimin susah untuk diketahui. Orang awam untuk mengerti tentang al-bid'ah itu susah. Ini al-bid'ah apa ini? Baik kok. Selama ini saya enggak dapat kesesatannya. Dan kamu jahil. Bagaimana mungkin kamu akan mendapati kesesatannya? Kamu jahil, tidak tahu. Maka untuk tahu siapa itu Hasan Al-Husain Al-Qarabisi atau Husain Al-Muhasibi, kamu harus tahu tentang, bertanya kepada orang yang mengenalinya. Dan bertanya tentang siapa bersama, dia bersama siapa dalam jalan. Dia bersama siapa dalam dakwah. Dia bergaul dengan siapa. Ya, jangan engkau tanya kepada al-bid'ah. Assalamualaikum al-bid'ah. Apakah anda al-bid'ah? Ya enggak. Assalamualaikum al-bid'ah. Apakah anda dolal? Ya enggak. Bukan begitu kamu. Seperti kamu saya duduk di hadapan al-bid'ah satu jam. Saya pikir enggak ada yang salah. Ya salah kamu caranya seperti itu. Kamu gak akan bisa menyisir satu persatu. ya, kesesatan yang kamu duduk di hadapan dia. Pandai orang al-bid'ah itu dalam membuat ulah milih ini materinya. Pandai kau muslimin. Ibarat kamu tanya kepada dia langsung, maka tidak diketahui, laisa ya'rif dalika, tidak akan tahu bagaimana bid'ah itu kecuali dari berita dia dan orang yang mengetahuinya. Na'am, na'am, zaka la ya'rifuhu. Sekali lagi, tidak diketahui tentang ini kecuali orang yang memberitahukan kepadamu, si fulan sesat. Kenapa sesat? Karena dia memiliki paham ini, paham ini, paham ini, paham ini. Cukup dengan Anda diberitahukan seperti ini, Anda berhenti dari al-bid'ah itu. Sudah dikasih tahu si fulan al-Husain al-Harith al-Muhasibi. Al-Husain Karabisi gurunya dia. Al-Harith al-Muhasibi dikasih tahu dia al-Batil, Jahmiyah, Mu'tazilah, dia menolak asma sifat, dia menolak sifatullah al-Kalam. Sehingga dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk, bukan kalam Allah. Ini buktinya atau ucapan dia. Jangan kamu ngeyel. Saya pikir enggak ada yang salah loh. Loh, saya pikir. Pikiranmu sepira gede nih, Pak. Aywa, bisa difahami? Zata jalisuhul maghazili. Orang ini, teman duduknya adalah maghazili. Wa yakubu fulan. Fakhrajahum ila ra'isahum. Akibat bergaul Harith al-Muhasibi, temannya siapa? Al-Maghazi. Temannya siapa? Yaqub. Temannya siapa? Fulan wa fulan. Dengan sebab bergaul dengan mereka-mereka ini, menyeret Al-Harith al-Muhasibi masuk kepada pemahaman Jahmiyah. Pemahaman Jahm ibn Safwan yang berisikan menolak asma wa sifat. Menolak asma sifat itu macam-macam. Ada yang menolak asma Allah secara total. Dan juga ada yang menolak sifat Allah secara total. Ini Jahmiyah ekstrim. Dalam bahasa Arab disebut Hulatul Jahmiyah. Jahmiyah yang hulu. Sehingga mereka mensifati Allah dengan tidak ada. Allah itu ma'dum, Allah itu tidak ada. Karena tidak memiliki sifat, tidak memiliki nama, tidak di dalam alam. Tidak di luar alam, tidak berbicara, tidak semuanya. Allah tidak ada. Di antara mereka ada yang menetapkan nama Allah tanpa menetapkan sifatnya. Di antara mereka ada yang menetapkan beberapanya dan menolak beberapa yang lain. Ini paham Jahmiyah. Awal mulanya yang mencetus paham ini Jahmiyah. Kemudian diikuti oleh siapa? Mu'tazilah. Diikuti oleh Asy'ariyah. Diikuti oleh Maturidiyah. Diikuti oleh yang lain. Termasuk di antara pembawa faham Jahmiyah adalah orang ini, Al-Harith al-Muhasibi. Kalau ada seorang alim memberitahukan Al-Harith al-Muhasibi, dia sesat. Ini buktinya kesesatannya. Kamu tidak memperhatikan peringatan itu. Jangan ngeyel. Kemampuanmu belum mampu untuk menilai mereka. Sekarang ini kaum muslimin di negeri kita, orang banyak terkena paham Asy'ariyah. Bahkan diajarkan di SD, di SMP, di SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Apa ini Asy'ariyah dan Maturidiyah? Mereka yang menetapkan 20 nama dan sifat. Gabungan dari Asy'ariyah dan Maturidiyah. Apakah mereka bisa membantah akidah ini? Sampai pun yang sudah sampai mahasiswa, profesor, doktoranus bisa membantah paham ini? Ketika mereka jahil dengan urusan agama, ia akan diserap oleh dia dan akan dibenarkan oleh dia pemahaman asma sifat cuman 20. Karena dia enggak punya kemampuan membantahnya walaupun dia profesor. Profesor dalam bidang ternak bebek. Umpamanya. Enggak punya kemampuan. Ya. Faham Asy'ariyah bahaya kaum muslimin. Karena dia menolak nama Allah. Berarti apa? Mengingkari nama Allah berarti dia tidak beriman dengan Al-Quran. Dia tidak beriman dengan hadis Nabi. Dia tidak percaya kalau Nabi mengatakan Allah memiliki 99 nama. Dia tidak percaya dengan itu. Bahaya faham ini. Mengerikan. Ya. dia mencela Allah dan merendahkan Allah Azza wa Jalla. Namanya yang 99 diingkari oleh dia, yang ada hanya 20 sesuai dengan persetujuan jiwa dia dan teman-teman dia. Allah dihukum oleh mereka. Bahaya syariah itu. Apakah mereka bisa membantahnya? Ketika antum di SD dulu, kurikulumnya syariah atau bukan? Syariah wujud idam bako. Terus? Dulu. Wah, saya sudah lupa, alhamdulillah, Pak. Waktu itu apa tentu bisa membantah? Waktu itu apa hadirin bisa mengatakan, tidak Pak Guru, Allah punya nama 99 nama. Kenapa Pak Guru mengajarkan 20? Mana dalilnya Pak Guru? Bisakah kita di waktu itu membantah kayak gitu? Enggak, di waktu itu kita duduk di bangku SD kok. Ya? Kita baru. Kalau kita tidak mengenal dakwah ini, kemungkinan besar atau bisa dipastikan akidah kita tentang asma sifat adalah 20 tok yang sering didendangkan wujud idam bangka. Ya. Siapa lagi lupa? Tapi itu bahayanya bid'ah wa muslim. Sehingga janganlah kita kemampuan yang jahil ini menganggap diri kita sudah cukup untuk membantah. Jangan. La tijalisu. Jangan kau paparkan, hadapkan. Hei diri saya. Menghadapi bid'ah. Saya kuat kok. Jangan. Kamu kuat dalam satu bidang ilmu. Tapi kamu tidak kuat dalam bidang yang lain. Bisa terjadi tidak, Pak? Bisa. Kuat kita di bidang yang satu. Asma sifat kuat. Tapi kita tidak bisa dalam membantah bid'ah dengan detail. Ya tetap dimakan oleh mereka kaum muslimin. Apalagi kita ini sekarang kuat dalam bidang apa? Dalam bidang oleh duit, Pak. Urusan duniawi. Kau mau mengindahkan peringatan seorang yang ahli ilmi, maka beliau marah. Memang ahli bid'ah ini berbahaya, banyak korban. Dan ahli bid'ah ini pandai dalam mengikat umatnya. Mengikat pengikutnya agar supaya jangan talabul ilmi. Karena kalau mau talabul ilmi, duduk di hadapan si misal orang ini, duduk di hadapan Imam Ahmad, dijelaskan dengan gamblang oleh Imam Ahmad, dia akan berpikir ulang untuk datang ke masjid ahli bid'ah. Oh iya ya, bahaya berarti ya. Oh besok saya gak mau lagi ke sana. Tetapi ahli bid'ah bisa mengikat ya umatnya atau pengikutnya agar supaya tetap jahil, jangan talabul ilmi. Ya, karena talabul ilmi ini bisa melepas orang dari kebid'ahan. Halaku bisababihi, mereka binasa dikarenakan pergaulan dengan tokoh-tokoh yang bid'ah. Faqala li syekh, ya Abdillah. Perhatikan. Orang tua tadi yang dilaporkan masih ngeyel. Di depan Imam Ahmad langsung ngeyelnya. Ini orang memang tukang ngeyel, bawel, pocel. Ya. Ngomong lagi kepada Imam Ahmad. Wahai Aba Abdillah. Yarwil haditha. Sakinun, khashi'un. Min kisatihi. Wa min kisatihi. Faghadiba Abu Abdillah. Wa ja'la yaqul. La yahurruka khushu'uhu. Walinuhu. Wa yaqulu aydan. La tahurru. بتنكيس رأسه فإنه رجل سوء أو فإنه رجل سوء ذاك لا يعرف إلا من قد خبره لا تكلمه لا كرامة له كل من حدث بأحاديث رسول الله وكان مبتدعا تجلس إليه لا ولا كرامة ولا نعمة عين ولا نعمة عين وجعل يقول ذاك ذاك. فهمتم؟ سديوامي belum diterjemahkan, Pak. Faqala lahu syekh, orang tua tersebut masih protes ketika diberitahukan Harith al-Muhasibi, dia sesat. Bukti sesatnya ini, lihat, dia bergaul dengan sipulan-sipulan-sipulan yang sudah jelas sesat membawa paham jahmiyah. Paham ini dengan? Paham. Ini ucapan Imam Ahmad kepada dia, seakan-akan seperti itu. Orang tua tersebut masih protes. Wahai Syekh Al-Imam Ahmad Abu Abdullah. Sopan dia mengatakan, yarwil haditha, tetapi perlu ingat Imam Ahmad, Harits Muhasibi itu masih meriwayatkan hadis, yakni masih membaca hadis Nabi. Ya, sakinun. Harits Al-Muhasibi ini orang yang tenang orangnya. Pembawaan itu tenang. Khusyu'un, khasyi', dia orangnya khusyu' dalam salatnya, khusyu' dalam ibadahnya. Baik dalam ibadahnya, sikapnya pun baik. Dikisahkan oleh orang tua tersebut di depan Imam Ahmad, ujian-ujian kepada al-bid'ah Harits Al-Muhasibi. Wa min kisatihi. Kisahnya dia begini. Orangnya baik, santun, orangnya dermawan, orangnya khusyuk dalam sholat, orangnya itu tenang. Orang tua ini memuji al-bid'ah di hadapan Imam Ahmad karena dia melihat Harits Al-Muhasibi al-bid'ah. Seperti itu yang nampak di mata dia. Kaum muslimin, ini pelajaran penting. Kalau antum tidak terkena syubhat al-bid'ah secara bahasa, secara kata-kata, antum akan menilai al-bid'ah secara apa? Zahir. Orang ini al-bid'ah. Tapi lu main lu. Kalau sholat itu panjang, khusyuk banget. Dia juga dermawan. Dengan itu saja anda sudah terkena penyakit. Paham kaum muslimin? Terkena apa? Simpatik dengan dia. Anda memujinya. Dan tumbuh rasa suka kepadanya. Ini kasus orang tua ini seperti ini kondisi. Bisa terjadi pada diri kita tidak, Pak? Bisa. Bisa sekali. Hah? Terkesima dari apa? Ucapannya, dari mimik bicaranya, dari senyumnya. Anda tertarik dengan santunnya dia. Anda tertarik dengan mungkin dia juga ngasih duit sama kamu. Ya. Pondokmu butuh berapa? Nih saya kasih. Sudah mengikat hatimu berat. Bisa terjadi kaum muslimin. Ya. Dikisahkan maka Imam Ahmad. Ini sudah mau bunyi. Labas tidak mengapa ya. Ya, selesaikan saja. Faghadiya Abu Abdullah, maka Imam Ahmad bin Hanbal marah di waktu itu. Marah kepada syekh ini. Sekarang marahnya kepada syekh ini, orang tua ini, bukan syekh alim, syekh itu tua. Orang tua ini. Bentuk marahnya apa? Nasihat. Ingat marahnya seorang ahli ilmu bukan marah. Oh, kok panjang kok. Tukang ngeyel, Pak, begitu. Bukan, Pak. Kita tidak main pukul. Marahnya kita dengan ilmu. Marahnya Muhammad nasihat. Nasihat beliau. Kita baca nasihat beliau. La yahurruka khusyu'uhu walinuhu. Janganlah engkau tertipu dengan kehusyuan dia dan dengan kelembutan dia. Jangan kau tertipu. Dia itu alim bid'ah. Jangan kamu tertipu dengan tindak tanduk dia yang sopan santun, yang lembut, yang khusyuk. Jangan. Ini dia. La tahtar. Jangan kamu tertipu. Bitangkisi rasih. Dengan begini kepalanya. Kan kalau orang, yang tenang itu. Kepalanya begini ya. Tangkis. Tangkis itu dengkluk, Pak. Kalau dengkluk itu ciri khas orang yang apa? Ngantuk, Pak. Dengkluk itu ibarat seperti padi yang berisi. Pemungkul bahasa Jawanya apa ya? Jangan kau tertipu dengannya. Fa'innahu rajulun su'un. Dia itu orang yang jelek. Fisiknya mungkin nampak baik, bersih, lembut. Tapi akidahnya menolak Al-Quran. Akidahnya menolak asma sifat. Dia orang yang jelek. Dzaka la ya'rifu illa man qad khabarahu. Orang ini tidak akan kamu ketahui. Kamu cuma lihat luarnya. Kamu akan tahu siapa dia sampai orang memberitahukan kepadamu. La tukallimhu, jangan kau bicara lagi dengannya. Tidak ada kehormatan bagi Harits Al-Muhasibi al-bid'ah ini. Ya. Kullu, sebuah pertanyaan untuk hafalkan ini pertanyaan. Ya. Dari Imam Ahmad. Kullu man haddatha bi ahadithi Rasulillah. Setiap orang yang berbicara dengan hadis Nabi, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, padahal dia adalah mubtadi'. Apakah engkau akan duduk dengan dia? Al-bid'ah itu masih muslim, Pak. Yang dibaca apa? ya ayat Al-Quran, dan mungkin Injil, Taurat, Weda, dan yang lainnya. Dia Muslim. Ya bebas, saya hadis Nabi. Apakah setiap orang yang membawakan hadis-hadis Nabi berarti engkau akan duduk di hadapan dia? Padahal dia adalah bid'ah. Lah, tentunya tidak seperti itu. Tidak ada kehormatan bagi al-bid'ah. Dan tidak menyejukkan mata. Walaupun kelihatannya halus, lembut. Nah, al-bid'ah adalah al-bid'ah. Jangan kau tertipu dengan kebagusan mimiknya, kebagusan omongannya, kebagusan retorikanya. Jangan kau tertipu dengan itu. Bisa dipahami hadirin? Sehingga tidak semua orang yang membawakan ayat atau menyebut hadis boleh kita duduk dengannya. Tidak. Al-bid'ah tetap al-bid'ah. Bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami kisah yang panjang, Om Semin? Bisa ya? Berarti tanda dengkluk-dengkluk itu tanda apa, Pak? Ngantuk. Kalau ada yang dengkluk-dengkluk, ngantuk ini, Pak. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.